Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala syekh imamul kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi fi sahihi fi kitab al-iman. Qala haddathani Muhammad bin al-Muthanna Qala haddathani bin Abi Adi An ibn Awin an Mujahidin Qala كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل فرجل آدم فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحضر في الوادي يلبي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله بركات الإمام مسلم رحمه الله dalam kitab al-imad Muhammad bin al-Muthanna memberitakan kepada kami, dia berkata Ibnu Abi Adi bin memberitakan kepada kami dari Ibnu Aun dari Mujahid, berkata Mujahid, kami berada bersama Ibnu Abbas. Maka mereka, yaitu sahabat-sahabat Ibnu Abbas atau murid-murid Ibnu Abbas, menceritakan tentang Dajjal. Faqala, maka berkata dia, ya Mujahid, innahu maktubun baina ainihi kafir. Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir, ya, kaf, fa, dan ra. Dikatakan dalam banyak riwayat yaqra'uha kullu mu'minin wa mu'minah, semua orang beriman dengan imannya akan dapat membaca bacaan kafir yang terdapat di antara kedua mata Dajjal, dan ini menunjukkan keutamaan iman. Dengan imanlah orang akan membedakan antara kekufuran, ya, dan keimanan. Orang-orang beriman tahu Dajjal dengan imannya, bahkan mereka semuanya bisa membaca, baik yang dia itu paham aksara Arab ataupun tak paham aksara Arab, semuanya dengan imannya membaca di antara kedua mata Dajjal ada tertulis kafarah, kafara atau kafir. Qala faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, lam asma'hu qala dhalik, aku tak mendengar Nabi mengatakan demikian. Walakinahu qala, tapi aku dengar Nabi mengatakan, amma Ibrahimu, adapun Ibrahim, fanduru ila sahibikum, lihatlah sahabat kali ini, maksudnya dirinya. Adapun Ibrahim, dia begitu mirip dengan sahabat kalian ini, maksudnya dengan Nabi sendiri. Jadi Ibrahim mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Musa, adapun Musa, farajulun Adam, adalah seorang laki-laki yang berkulit coklat, ja'dun ala jamlin ahmar, rambutnya keriting di atas unta merah, makhtumin bi khulbah, yang kekang untanya terbuat dari sabut. Kaanni andur ilaihi idza inhadara fil wadi yurabbi, seolah-olah aku membayangkan dia sedang turun pada lembah ini ibertalbiyah. Naam. Qala haddatsana Qutaybah. Sahih. Qutaybah bin Sa'id. Qutaybah bin Sa'id. Qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id. قال حدثنا ليث تحويل قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال uridu alayya al-anbiya'u fa'iza Musa darbun minar rijal ka'annahu min rijali shunu'ata shunu'ata ka'annahu min rijali shunu'ata wa ra'aitu Isa bin Maryama alayhi salam fa'iza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan urwatu bunu mas'udin wa ra'aitu Ibrahima salawatullahi alayhi fa'iza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sahibukum ya'ni nafsah wa ra'aitu Jibril alayhi salam fa'iza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan dihyatun wa fi riwayati ibni rumhin dihyatu bunu khalifata. Berkata Muslim rahimahullah, Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata Al-Laits memberitakan kepada kami. Kemudian Imam Muslim kembali menyebutkan jalur kedua, dan Muhammad bin Rumah menceritakan kepada kami, dia berkata Al-Laits memberitakan kepada kami dari Abu Zubair dari Jabir bahwasanya Rasulullah bersabda, "Uridu 'alayyal anbiya", diperlihatkan kepadaku para nabi-nabi. Ya. Zahirnya ini pada peristiwa Mi'raj ketika Nabi diisra mi'rajkan. Fa idza Musa darbun min ar-rijal, maka kulit Musa adalah laki-laki yang tubuhnya pertengahan antara dua laki-laki. Ya, yang satu gemuk, yang satu kurus, maka Musa pertengahannya. Ka'annahu min rijali Shanu'ah, seolah-olah dia itu dari laki-laki kabilah Shanu'ah, yaitu suku Azad Shanu'ah yang berada di Yaman. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihissalam, aku melihat pula Isa bin Maryam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan, yang paling mirip dengannya adalah Urwatu ibn Mas'ud Al-Thaqafi dari Bani Thaqif. Ya, ahli ibadah. Wa ra'aitu Ibrahim salawatullahi alaihi, aku melihat Ibrahim salawatullahi alaihi. Fa idza aqrabu man ra'aituhu bihi shabahan sahibukum, melihat yang paling dekat dengannya kemiripan adalah sahabat kalian ini, yakni nafsahu, maksudnya dirinya. Dari Nabi dekat dengan Ibrahim wajahnya. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam, aku pernah melihat Jibril. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan lihiyah, kulihat yang paling mirip dengan Jibril manakala datang dalam bentuk manusia dengan sahabat Nabi Dihyah. Dalam riwayat lainnya Ibnu Rumhin atau Dihyah bin Khalifah. Naam. Qala wa haddatsani Muhammad ibn Rafi'in wa 'Abd ibn Humayd wa taqaraba bil lafz. Qala ibn Rafi'in qala haddatsana wa qala 'Abd akhbarana 'Abd ar-Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn Musayyab عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فأنا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ وَيَعْنِي حَمَّامًا قَالَ وَرَأَيْتُ إِبْرَهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو أصفت الفطرة أما إنك لو أما إنك لو أخذت الخمر Gawat ummataka. Ummatuka. Gawat ummatuka. Berkata Muslim rahimahullah, Muhammad bin Rafi dan Abad bin Hamaid, dan lafaz mereka berdekatan yang memberitakan kepadaku. Adapun Ibn Rafi dengan lafaz haddathana, dan Abad dengan lafaz akhbaruna. Ya, yang artinya sama, memberitakan kepada kami Abdul Razak. Berkata Abdul Razak, Ma'mar memberitakan kepada kami dari Zuhri. Dia berkata, Sa'id Ibn al-Musayyib memberitakan kepadaku dari Abu Hurairah. Dia berkata, bersabda Nabi SAW, Hina usyabi, manakala aku di isra'kan, laqitu Musa alaihi salam, aku berjumpa Musa alaihi salam, fana'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyipati Musa, fa idza rajulun hasibtuhu qala muttaribu rajulu ar-ra'si, aku lihat Musa seseorang yang rambutnya itu ya keriting, tidak lurus, dalam keadaan tersisir, ka'annahu min rijali syanu'ah, dia bagaikan seorang laki-laki dari suku Shanu'ah. Berkata Nabi, walaqitu Isa, aku pun berjumpa dengan Isa, fana'atahu Nabi, maka Nabi pun menyipati Isa sallallahu alaihi wasallam, fa idza rub'atun ahmar, maka dia orangnya adalah rub'atun ahmar, pertengahan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, berwarna kulit merah keputihan, ka'annama kharaja min dimas, melihat dia seolah-olah orang yang baru keluar dari Dimas, yakni hammaman, seolah-olah baru keluar dari kamar mandi. Ya, dalam keadaan segar, seolah-olah baru keluar dari kamar mandi. Arti Dimas ditafsirkan dengan kamar mandi atau dari gua atau dari lubang. Ya. Qala wa ra'aytu Ibrahim sallallahu alaihi, aku pun melihat Ibrahim sallallahu alaihi, wa ana asbahu waladihi bih, aku yang paling mirip dengannya dari anak-anaknya, keturunannya. Qala fa utitu bi ina'aini, kemudian dibawakan kepadaku dua wadah, labanun wa fil akhar khamrun, yang satu wadah berisikan susu, yang lain berisi khamar, minuman, minuman yang memabukkan. Faqidali, maka dikatakan kepadaku, khul ayyuhuma syi'ta, ambillah yang mana kau mau. Fa'akhadtul laban, aku pun mengambil susu, fasyaribtu, aku meminumnya. Faqala hudita al-fitrah, engkau telah diberi petunjuk mengikuti fitrahmu. Aw asabta al-fitrah, atau maknanya engkau telah tepat memilih fitrahmu. Jadi susu adalah fitrah, yani manusia senang meminum susu, sudah menjadi fitrah manusia. Amma innaka law akhadta al-khamra, sekiranya engkau mengkonsumsi khamar, karena khamar dibuat manusia. Ya, adapun susu dibuat Allah Subhanahu wa taala. Susu inilah merupakan makanan manusia bila mana dia keluar daripada rahim sang ibu. Allah yang menciptakan susu, adapun khamar diciptakan manusia dari berbagai macam bahan, dari anggur dan semacamnya. Sekiranya kau ambil khamar, gawat ummatuka, niscaya akan sesatlah umatmu. Naam. Babu zikir. Naam. Babu ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راعٍ من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد برجل جعد قطة أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. قال الإمام مسلم رحمه الله باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال باب تنتر المسيح ابن مريم dan المسيح الدجال. Ada dua al-masih. Yang satu al-masih as-sadiq al-masduq yang jujur dibenarkan Allah oleh Allah, dialah Isa bin Maryam. Yang kedua al-masihul kadzab al-masih sang pendusta ad-dajjal, dialah dajjal. Dua-duanya memiliki gelar al-masih, al-masih ibn Maryam al-masihul dajjal. Adapun sebutan al-masih masaha dalam bahasa Arab bermakna menyapu atau mengusap. Ya. Disebut Isa dengan nama al-masih wa Isa bin Maryam karena Isa di antara mukjizat yang Allah berikan kepadanya bila mana menyapu atau mengusap penyakit orang yang sakit akan sembuh. Mengusap menyapu mata orang yang buta seketika melihat kembali. Ya. Maka disebut dengan nama al-masih. Adapun ya ad-dajjal disebut dengan nama al-masih karena dia yamsahul arda, dia akan berjalan mengitari bumi ini. Ya, tak ada tempat kedatangan ad-dajjal kecuali dua tempat saja dia tak bisa mendatanginya, yaitu Makkah dan Al-Madinah yang dijaga oleh malaikat-malaikat. Jadi al-masihul dajjal disebut kata-kata al-masih untuknya karena dia menyapu bumi ini seluruhnya, mengusap bumi dalam jalannya, dia mengitari seluruh bumi ini. Sebagian mengatakan al-masih bi'tibari annahu mamsuhul ayn mamsuhu ihda aynai, dikatakan al-masih karena Isa matanya satu terhapus alias picak. Ya, matanya picak, yang satu tak berfungsi, yang sebelah kanannya. Mamsuhu ihda aynai, terhapus salah satu matanya. Tak bisa melihat, dia hanya melihat dengan satu mata. Yang satu itu lagi tidak berfungsi. Sebagian orang matanya dua. Ya, tapi yang satu tak berfungsi. Maka ad-dajjal bukan sebagaimana dipahami orang bermata satu di tengah-tengah keningnya matanya, tak ada cerita itu. Ya. Diilustrasikan dajjal ya bermata satu di tengah-tengahnya mata, sampai-sampai lambang polisi Saudi pun ada mata satu katanya lambang dajjal. Ini berlebih-lebihan. Ya, dajjal itu matanya dua tetapi hanya satu yang berfungsi, yang satu picak tak berfungsi. Maka disebut dengan nama al-masih. Satu Masihul Kadzab dialah Dajjal, satu Al-Masihul Shadiq dialah Isa Al-Masih ibn Maryam. Ya. Berkata Muslim rahimahullah, Yahya bin Yahya memberitakan kepada kami, dia berkata, aku membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, arani lailatan 'indal Ka'bah, malam hari ini aku diperlihatkan ketika aku ada di sisi Ka'bah. Ya. Ini bagi ulama yang mengatakan Nabi terlebih dahulu bermimpi. Ketika tidur dekat Ka'bah dia bermimpi, sebelum dia mi'aratkan dengan tubuhnya dia bermimpi dulu. Fara'aitu rajulan adama ka ahsani ma antara'in min udmir rijal. Maka aku melihat seorang laki-laki ya yang kulitnya bagus ya kecoklatan, sebaik-baik yang pernah kulit ada pada laki-laki yang berkulit coklat. Lahu limmatun, yang memiliki rambut panjang melewati anak telinganya, limmah rambutnya panjang sampai ke bawah, ya, melewati anak telinganya. Dan orang-orang dahulu terbiasa berambut, ya, melewati anak telinga, ya, sampai seleher, sampai sebahu, itu biasa. Melihat dia memiliki rambut yang panjang melewati anak telinganya. Kahsani ma'an tara'in minal limami. Sebaik-baik rambut orang yang memiliki rambut panjang melewati anak telinganya. Qad rajjalaha. Ya. Yang dia telah menyisirnya. Fahiya taqturu ma'an. Taqturu ma'un. Yang mana rambutnya tersebut, ya, meneteskan air. Tadi yang disebutkan seolah-olah keluar daripada kamar mandi. Muttaqian ala rajulaini, yang dia itu berada di tengah-tengah antara dua laki-laki, ya, yang sedang, ya, memapahnya. Aw ala awatiqi rajulain, seolah-olah dia dibawa oleh dua orang laki-laki memapahnya di tengah-tengah. Yatufu bil bait, dia sedang tawaf di Ka'bah. Fasa'altu man hadza, aku bertanya Jibril, siapa ini? Faqila hadzal masihu ibnu Maryam, maka dijawab, inilah al-masihu ibnu Maryam. Ya. Thumma idza ana bi rajulin ja'din, tiba-tiba aku melihat laki-laki yang keriting bersangatan, qatitin. Keriting yang bersangatan keritingnya. A'waril aynainil yumna. Ya, matanya picak yang sebelah kanan, tak bisa melihat. Ka'annaha inabatun tawfiyah, bagaikan anggur yang telah menyembul. Ya, anggur yang menyembul dari matanya, menunjukkan jeleknya matanya. Fasa'altu man hadha, maka aku tanya, siapa ini? Faqila hadzal masihud dajjal, maka dijawab, inilah al-masihud dajjal. Ini yang diperlihatkan oleh Nabi SAW, ya, ketika beliau di sisi Ka'bah dalam keadaan tidur. Bagi ulama-ulama yang mengatakan Nabi itu dua kali Isra Mi'raj, pertama dengan dalam bentuk mimpi, yang kedua dalam bentuk alam nyata. Ya. Jadi ini yang dipertunjukkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Qala haddatsana Muhammad bin Ishaq al-Musayyibi qala haddatsana Anas يعني ابن عياض أن موسى وهو بن عقبة النافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهرين الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء وادعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح بن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن وادعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قال هذا المسيح الدجال. Maka Muslim rahimahullah Muhammad bin Ishaq al-Musayyibi memberitakan kepada kami, dia berkata Anas yaitu Ibnu Iyad memberitakan kepada kami dari Musa yaitu Ibnu Uqbah dari Nafi, dia berkata, berkata Abdullah bin Umar, Rasulullah menyebutkan pada suatu hari di antara manusia tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Maka berkata Rasulullah, innallaha tabaraka ta'ala laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah itu bukanlah picak matanya. Dari sinilah ulama as-sunnah mengatakan Allah memiliki dua mata yang sempurna, bukan sama dengan mata Dajjal. Karena Dajjal matanya picak sebelah. Apa hubungan antara Allah dan Dajjal? Karena Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan. Manakala dia keluar, dia mengaku kepada manusia, dialah Tuhan. Maka Nabi memberitahukan Tuhan kita tak seperti Dajjal. Dajjal itu pembohong. Tuhan itu matanya sempurna, tidak sebagaimana Dajjal yang hanya memiliki satu mata saja yang selamat, yang satunya tak selamat. Inilah dalil ahlu sunnah, Allah memiliki dua mata. Bahwasanya Allah tidak seperti Dajjal yang matanya satu yang berfungsi, yang satu tak berfungsi. Ala innal masiha ad-dajjal a'waru 'aynil yumna, ketahuilah Dajjal itu matanya yang kanan itu picak. Ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiyah, matanya itu bagaikan ya anggur yang menyembul. Qala wa qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, arani al-lailata fil manam, aku diperlihatkan malam hari ini pada tidurku indal Ka'bah, ketika di sisi Ka'bah. Ya, jadi ini mimpi Nabi yang mulia SAW, dan mimpi Nabi adalah hak. Ka'anna 'aynahu 'inaba fa idza rajulun adamu ka ahsani ma tara min udmir rijal. Kau lihat ada seorang laki-laki yang kulitnya bagus coklatan sebagaimana yang kau lihat dari laki-laki yang paling bagus kulitnya. Tadribu limatu baina mankibai, rambutnya panjang melewati anak telinga sampai ke bahunya, sampai ke bahu. Rajulus syahri, rambutnya rapi tersisir. Yaktur ra'suhu ma'an, yang menetes dari rambutnya air. Wadi'an baina yadaihi, yang meletakkan ya. Wadi'an yadaihi ala mankibai rajul, meletakkan kedua tangannya di atas kedua bahu orang. Ya, di tengah-tengahnya laki-laki itu dipapah, laki-laki tersebut meletakkan kedua tangannya di antara dua orang. Wa huwa bainahuma yatuf bil bait, mereka dan dia, ya dia tawaf di antara mereka di Ka'bah. Faqultu man hadza, kutanya siapa ini? Faqalu al-Masih ibn Maryam, mereka mengatakan inilah al-Masih ibn Maryam. Wa ra'aitu wara'ahu, kulihat di belakang Isa, ya, rajulan ja'dan qatatan, laki-laki yang keriting bersangatan. A'ara 'aynil yumna, yang mata kanannya itu picak. Asbahi ma ra'aitu minan nas bibni qatan, orang yang paling mirip dengan Dajjal kulihat adalah Ibnu Qatan. Ya. Wadi'an yadayhi 'ala mankibai rajulain, dia pun meletakkan kedua tangannya di antara dua bahu laki-laki. Yatufu bil bait, yang sedang ya, yang dia sedang tawaf. Faqultu man hadza, maka aku bertanya, siapa ini? Qalu hadzal masihud dajjal, inilah al-masihud dajjal, ya, yang kelak akan keluar. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan, ya, mungkin kita akan lanjutkan setelah Syawal. Ya, kalau masih ada umur, kalau tak sampai umur kita, alhamdulillah ala kulli hal, niat kita melanjutkan. Barang siapa yang mau hijrah, niatnya sudah benar, di tengah jalan dia meninggal, Allah akan sempurnakan hijrahnya. Ya, tak ada masalah mau selesai enggak selesai, yang penting kita tetap di atas jalan ilmu, belajar. Ya, tetap kita belajar, berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui, mendakwahkannya. Dan banyak ulama-ulama yang tak sampai selesai mengarang kitab. Al-Imam An-Nawawi mengarang kitab Al-Majmu', tak selesai. Sampai kita berriba, dia meninggal. Yang penting niatnya Allah akan sampaikan. Berniatlah terus belajar, berniatlah terus mengambil kebaikan ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.